ويرضاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، قال المؤلف حفظه الله تعالى: باب الحرابة والبغي. Bab yang menjelaskan tentang al-hirabah. Dari al-muharabah, memerangi. Yang dimaksud adalah orang-orang yang melakukan perbuatan kerusakan di muka bumi. Di mana mereka adalah orang-orang yang memerangi Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Mendatangkan rasa takut pada kaum muslimin, pada jalan-jalan mereka. Tempat-tempat yang mereka lalui, mereka ketakutan. Dan mereka juga disebut dengan qutta'ut tariq, orang-orang yang suka memotong-motong jalan. Atau disebut juga perampok. Atau mungkin disebut juga penyamun. Maka di dalam bab ini disebutkan apa hukumnya yang diterapkan kepada mereka disebabkan karena perbuatan kerusakan yang mereka lakukan. Wal-baghi, dan orang-orang yang memberontak. Apa hukum pemberontakan yang dilakukan oleh sekelompok orang yang menghilangkan rasa aman di sebuah negeri, dari negeri-negeri kaum muslimin, seperti yang dilakukan oleh para bughah dari kaum khawarij dan yang semisal mereka. Maka di sini akan disebutkan beberapa hukum berkenaan tentang mereka ini. Qala asy-syarhu, qala Allahu 'azza wa jall, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala ini yang terdapat dalam suratul Maidah, Allah Jalla wa Ala menjelaskan bahwa balasan orang-orang yang memerangi Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya. Wa yas'una fil ardi fasadan, dan mereka adalah orang-orang yang berjalan di muka bumi dengan melakukan kerusakan-kerusakan. Membuat keonaran, menjadikan negeri tersebut tidak tenang. Dengan melakukan berbagai macam tindakan-tindakan teror. Yang mendatangkan rasa takut terhadap kaum muslimin. Maka mereka ini secara umum disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah mereka itu kafir? Ataukah mereka dari kalangan kaum muslimin? Dan ini yang sahih, yang dikuatkan oleh Ibn Jarir At-Tabari dan yang lainnya dari para ahli tafsir. bahwa siapa saja yang melakukan tindakan pengerusakan, yang mengambil harta kaum muslimin tanpa hak, dengan cara merampas harta mereka, merusak kehormatan mereka, ataukah membunuh jiwa tanpa hak, maka mereka diterapkan kepada mereka ayat Allah Subhanahu wa taala ini. Mereka tergolong orang-orang yang melakukan perbuatan kerusakan di muka bumi. Mereka adalah orang-orang yang memerangi Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Termasuk di antaranya para perampok. Orang-orang yang suka memotong-motong jalan orang. Ada orang lewat ditahan. Dimintai hartanya. Kalau tidak, maka nyawanya terancam. Para penyamun. Termasuk pula di antaranya orang-orang yang memaksakan para wanita untuk diserahkan kehormatannya. Para germo-germo. Ya. Dan yang semisal mereka yang melakukan berbagai tindakan-tindakan pemaksaan. Tindakan-tindakan penipuan. Mereka ini orang-orang yang merusak di muka bumi. Orang-orang yang memerangi Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Maka balasannya disebutkan oleh Allah Jalla wa Ala ayyuqattalu. Mereka itu dicincang-cincang. Yuqattalu. Ya. Bukan ayyuqattalu. Kalau yuqattalu dibunuh saja. Akan tetapi kalau ayyuqattalu menunjukkan badannya itu dipotong-potong. Ya. Nah. Seperti orang yang sedang motong sapi untuk dibuat jadi soto, dipotong-potong tangannya, ya, potong-potong, ya, kakinya dipotong jadi sekian. Nah, au yusallabu, ataukah mereka itu disalib, ya, dinaikkan ke tiang. Lalu kedua tangannya dipaku. Seperti orang yang tersalib. Au tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin. Ataukah dipotong-potong tangannya dan kakinya min khilafin. Dengan berbeda. Ini kalau tangan kanan yang dipotong, kaki kiri yang dipotong. Kalau tangan kiri, maka kakinya yang kaki kanan. Min khilafin. Au yunfau minal ard. Ataukah mereka itu diasingkan dari bumi. Nah. Yang dimaksud diasingkan dari bumi. Yani di. Apakah dipenjarakan. Ya. Dihabs. Ditahan. Nah. Atau dengan istilah yang lain, dinusakambangankan. Tahu nusakambangan? Hah? Daerah khusus para penjahat. Nah. Ya, mereka dikurung di satu pulau namanya nusakambangan. Nah, diasingkan. Dijauhkan dari masyarakat. Dan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan pilihan. Dan itu tentunya kembali pada penguasa. Allahu Jalla wa'ala menyebutkan dengan lafaz au, au, au. Apakah mereka itu dipotong-potong? Ataukah mereka disalib? Atau tangan dan kaki mereka dipotong secara berbeda? Tangan kanan dengan kaki kiri. Tangan kiri dengan kaki kanan. Ataukah mereka itu diasingkan dari muka bumi? Nah, diasingkan dari masyarakat. Di penjara. Ditempatkan di tempat yang asing. Ini pilihan. Kembali kepada penguasa. Dan di sana ada sebagian dari kalangan para ulama dan diriwayatkan dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma merinci tentang permasalahan ini. Bahwa apabila mereka ini, para qutta'ut thariq ini, para perampok ini, mereka membunuh jiwa sekaligus merampas harta orang, maka diterapkan kepada mereka bahagian yang pertama, dipotong-potong dan disalib. Ya, ini kalau mereka membunuh sekaligus merampas harta milik orang lain, maka mereka dipotong-potong ataukah mereka disalib. Dan apabila mereka membunuh saja namun tidak mengambil harta, biasanya ada orang yang demikian, ya, punya kesenangan membunuh. Nah, namun dia tidak mengambil harta, maka orang yang seperti ini dibunuh atau dipotong tapi tidak disalib. Dipotong-potong saja. Nah, kalau mereka mengambil harta dan mereka tidak membunuh, mereka hanya mengambil harta saja dan mereka tidak membunuh, maka tangan dan kakinya dipotong secara berbeda. Nah, tangan kanan dengan kaki kiri, begitu pula sebaliknya. Nah, dan apabila mereka hanya mendatangkan rasa takut di jalan-jalan, di tempat lalu lalangnya manusia, maka mereka ini suka mendatangkan rasa takut. Namun mereka tidak mengambil harta dan mereka juga tidak membunuh, maka mereka dipenjara, diasingkan dari manusia. Ini perincian yang disebutkan oleh sebagian para ulama dan diriwayatkan dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Dzalika lahum khizyun fid dunya wa lahum fil akhirati 'adzabun 'adzim. Yang demikian itu adalah kehinaan bagi mereka di dunia dan bagi mereka azab yang sangat pedih di akhirat. Wa fi sahihaini an Anas, dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari hadis Anas bin Malik, anna unasan min uklin wa urayna, bahwa ada beberapa orang yang berasal dari kabilah Uql dan Urayna, al-Uraniyun. Dalam riwayat yang lain mereka berjumlah 8 orang. Qadimu 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa takallamu bil Islam. Mereka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mereka membicarakan tentang Islam. Maksudnya mereka menyatakan keislamannya. Mereka masuk ke dalam Islam dan mempersaksikan keislamannya di hadapan Nabi alaihi salatu wasallam. Naam. Fastawhamul Madinah. Lalu kemudian mereka tinggal di Madinah dan mereka merasa berat. Ternyata mereka tidak sesuai dengan cuaca yang ada di kota Madinah. Fa'amara lahumun Nabi sallallahu alaihi wasallam bidhaudin wa ra'in. Ketika mereka dalam keadaan sakit, mereka merasa tidak mampu menghadapi cuaca Madinah. Karena di Madinah ada cuaca tersendiri yang berbeda dengan daerah yang lainnya. Kalau orang tidak terbiasa menghadapi kondisi tersebut, mereka jatuh sakit. Humma Yathrib. Ya, ada penyakit yang seorang dapat terkena demam dari Yathrib, dari Madinah, yang sangat berat mereka rasakan. Nah, orang-orang yang baru masuk Islam ini, mereka jatuh sakit karena tidak sesuai dengan kondisi cuaca Madinah. Mereka datang kepada Nabi alaihissalatu wassalam menanyakan apa obatnya, apa yang mesti mereka lakukan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan mereka bidaudin wara'in, agar mereka mendatangi kumpulan unta bersama dengan pengembalanya. Diperintahkan ke sebuah tempat, kamu ke sana. Di sana ada beberapa ekor unta dan pengembala. Wa amarahum ay yakhruju, dan memerintahkan mereka agar mereka keluar menuju kepada pengembala dan unta-unta tersebut. Falyashrabu min abwaliha wa albaniha, hendaklah mereka meminum dari air kencing dari unta tersebut, demikian pula susunya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan. Ini menunjukkan bahwa kencing unta itu obat. Demikian pula susunya. Dan tidak termasuk najis. Nah, dari sini juga sebagian para ulama mengambil faedah bahwa kotoran dari hewan yang dimakan dagingnya adalah suci dan tidak najis. Di antaranya mereka berdalil dengan hadis ini, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan mereka agar minum dari kencing dan air susunya unta. Fantalaqu, maka berangkatlah mereka. Hatta idza kanu binahiyatil harrah, sampai kemudian ketika mereka telah berada di sisi al-harrah. Al-harrah sebuah tempat bahagian timur dari kota Madinah. Setelah mereka sampai di sana, kafaru ba'da islamihim, mereka kembali kafir setelah mereka masuk Islam. Mereka kembali kafir setelah mereka masuk Islam. Wa qatalu ra'iyan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu mereka membunuh pengembalanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wastaqud dzauda, lalu kemudian mereka pun menggiring unta-unta tersebut. Jadi membunuh sekaligus merampas harta orang. Bukan main. Ya, air susu dibalas dengan air tuba. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kebaikan-kebaikan kepada mereka, lalu mereka balas dengan perbuatan seperti ini keadaannya. Nah, sudah sakit, maka mereka melakukan perbuatan yang melampaui batas. Bukannya mereka mengambil apa yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, minum susunya saja ataukah kencingnya saja. Justru yang mereka lakukan adalah lebih dari itu. Mereka bunuh pengembalanya, lalu mereka rampas hartanya, unta-unta tersebut. فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ, maka berita ini sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. فَبَعَثَ الطَّلَبْ عَلَى أَثَارِهِمْ, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus untuk mencari jejak mereka. Diperintahkan di mana mereka berada. Naam. فَأَمَرَ بِهِمْ, maka Rasulullah merintahkan mereka cari sampai mereka ditemukan. Maka sebagian para sahabat pun berangkat mencari di mana jejak mereka. Ya. Dan biasanya yang seperti ini mudah diketemukan. Sudah membawa barang banyak. Ya. Mungkin mereka lewat di padang pasir. Gampang. Terlihat jejaknya. Mereka mudah untuk didapatkan. Fasammaru a'yunahum. Setelah mereka ditemukan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan mereka agar kemudian mereka mencungkil mata-mata orang-orang tersebut. Sampai dicungkil matanya. Wa qatta'u aydiyahum, dan mereka memotong-motong tangan-tangan mereka, dalam riwayat yang lain dan kaki mereka. Itu tadi yang disebutkan dalam ayat tersebut. Tangan kaki dipotong semua. Wataraku fi nahiyatil harrah, dan mereka meninggalkannya berada di bahagian al-harrah tersebut, ditinggalkan begitu saja. Dalam riwayat yang disebutkan mereka dibiarkan dijemur di matahari yang panas, yang menyengat, sambil mereka kehausan minta minum. mereka tidak diberikan sampai mereka binasa. Hatta matu ala halihim. Sampai mereka mati dalam kondisi seperti itu. Subhanallah. Ini balasannya orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya. Bukannya malah berbuat kebaikan. Bukannya malah berterima kasih kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Yang mereka lakukan bahkan sebaliknya. Merusak. Membunuh orang. Merampas harta orang. Maka balasannya, ya, setelah itu turun firman Allah subhanahu wa ta'ala ini. وَقَدْ اِخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الْمُحَارِبِينَ. Dan telah berselisih para ulama dalam menyikapi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya ini. وَهُمْ قُطَّعُ الطُّرُقِ الْمُفْسِدُونَ. Yang dimaksud adalah mereka yang memotong-motong jalan, yang merusak. وَالْمُخِيفُونَ لِلنَّاسِ. Dan orang-orang yang mendatangkan rasa takut kepada manusia. بِقَتْلِ الْأَنْفُسِ. Dengan membunuh jiwa, wa akhdhil mal, dan merampas harta, wal i'tida'i 'alal a'rab, dan merampas pula kehormatan-kehormatan manusia. Ya, termasuk di antara mereka ini kelompok-kelompok geng-geng. Ya, yang selalu membuat keonaran. Nah, macam-macam kelompok. Ya, katanya ada yang namanya kelompok kapak merah. Katanya itu masyhur ya. Di daerah mana itu ya, kawan? Hah? Daerah mana itu kapak merah itu? Hah? Jakarta? Allahu musta'an, orang Jakarta. Hah. Jadi tempat yang lain mungkin ada yang tidak terkenal, banyak juga bergeng-geng. Bahkan terkadang sesama geng perang. Karena masing-masing memasuki wilayah. Merusak. Ya, para mucikari-mucikari. Yang menipu para wanita-wanita. Ya, dengan alasan dikasih pekerjaan. Ternyata dipaksa untuk melakukan tindakan-tindakan yang diharamkan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini termasuk qutta'ut turuq, termasuk di antara ayat Allah subhanahu wa ta'ala ini. Kalau sekiranya di sana ada hukumah, pemerintah Islam yang menerapkan hukum, niscaya mereka akan dilakukan seperti ini keadaannya. Ya, dipotong-potong, dijemur di matahari, ataukah mereka disalib, nah, atau mereka diasingkan. وَالصَّحِيحُ أَنَّ الْإِمَامَ مُخَيَّرٌ بَيْنَ الْقَتْلِ أَوِ الصُّلْبِ أَوِ التَّقْطِيعِ لِلْأَيْدِ وَالْأَرْجُلِ أَوِ النَّفِي. Dan yang sahih dalam hal ini, bahwa seorang imam, yakni pemimpin negara, diberikan pilihan. Ya, apakah dia ingin membunuhnya, atau menyalibnya, atau dipotong-potong tangan dan kakinya, ataukah dia diasingkan. Kullun hasaba jarimatih. Setiap mereka tergantung dosa yang mereka lakukan. Ya, besarnya perbuatan jarimah. Kerusakan yang mereka kerjakan. Sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi. Rinciannya. Yang diriwayatkan dari Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Wa hasaba ma yarahul imam. Mutanasiban bimizanil adli wa taqwa. Dan sesuai dengan apa yang dipandang oleh imam. Cocok dengan timbangan keadilan dan ketakwaan. Hadza qaulu Sa'id ibn al-Musayyab wal Hasan wan Nakhai wa Mujahid wa yurwa 'anil Imam Malik. Dan ini adalah pendapatnya Sa'id ibn al-Musayyab, al Hasan al-Basri, An-Nakhai, Mujahid, dan juga diriwayatkan dari al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Tayyib ila huna ya ikhwan. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين تفضلوا حفظكم الله